bernyanyi sendiri. Dan ku menari dalam sedih, ku bernyanyi sendiri. Dundaku tak perlu ada yang tahu, pedihku tak perlu ada yang obati. Tak perlu ada yang tahu.